Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, izin Allah, saya setiap minggu nulis satu buku. Alhamdulillah, saya setiap minggu lah, relatif setiap minggu jadi satu buku. Ini salah satu yang diterbitkan, ini baru aja. Ini belum ke toko buku malah ya? Sudah di toko buku, belum? Hari ini beredar di toko buku. Ini judulnya Dream, Mimpi. Ingat cerita saya? Cerita saya itu, saya pernah beli helikopter yang pakai remote, pernah? Sebagian orang menganggap itu adalah candaan. Sebagian orang menganggap itu adalah joke, gurauan, mainan. But for me, it was not a joke. Itu bukan mimpi, bukan mainan, bukan gurauan. Itu adalah dream connecting. Jadi ada yang mengkonekkan antara mimpi yang relatif di alam bawah sadar, di pikiran, masih di hati, ini divisualkan. Namanya dream connecting. Yang pengen nikah siapa? Dream connecting buat saudara adalah beli pakaian pengantin. Betul. Dream connecting buat saudara adalah beli pakaian pengantin. Pemirsa ANTV, alhamdulillah. Sini apa? Jauh-jauh bener. Sini santan. Dream connecting buat mereka yang pengen menikah adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya undangan. Lalu gantung di Eternit. Setiap mau tidur, undangan, undangan, undangan. Atau beli baju pengantin. Atau desain baju pengantin. Betul tuh, Ustaz Agus? Ya, betul. Lalu kemudian saudara datang ke akad-akad nikah. Diundang atau tidak diundang. Saudara ngelihat nih ada janur kuning di masjid pagi-pagi. Ente datangnya jangan bareng sama rombongan. Datang duluan jam 6. Lalu saudara duduk di situ. Saudara pura-pura salaman sama tamu-tamu. Bawa tukang foto. Saudara duduk di situ, kemudian foto, cetrek. Lalu foto itu jadikan wallpaper. Nah, itu namanya dream connecting. Saudara kemudian beli cincin kawin. Saudara beli berlian bila memang ada duit. Atau saudara langsung sewa gedung. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pemirsa, betul. Pak, tanggal di November hari Minggu tanggal berapa yang kosong? Terus kata gedung 44-nya kosong. Ya udah 44-nya saya booking. Langsung sewa catering, kasih uang muka. Kuitansi pembayaran uang muka gedung, kuitansi pembayaran uang muka catering, kan itu 5 juta cukup atau 2 juta cukup buat uang muka ya, tanda jadi, tanda booking. Kuitansinya itu dipotokopi perbesar 100 kali. Lalu tempel di depan pintu. Tempel di tembok kamar. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, udah saya DP-in gedung. Udah saya DP-in catering. Jangan bikin malu saya. Dan tolong lunasin. Terus kasih tanda tanya itu, siapa kelak jodoh saya? Siapa yang pengen punya pekerjaan? Yang belum kerja, yang belum kerja. Pengen punya pekerjaan. Kalau pengen, datang ke kantor-kantor. Di mana Anda pengen kerja? Lalu di kantor tersebut saudara foto. Itu dream connecting. Panggil satpamnya keluar. Mas, sini deh. Fotoin saya dong. Di depan kantor Kementerian Keuangan misalkan. Di depan kantor BI. Jangan salah moto, jangan depan pos satpam. Kalau salah moto berapa entar urusannya? Ustaz, satpam itu mulia. Astagfirullah. Tidak ada yang tidak mulia. Semua mulia. Yang tidak mulia yang korupsi. Betul? Saudara pengen mobil. Siapa yang belum punya mobil? Apanya? Foto apanya mobil mau. Yang saudara mau. Bangun malam, taruh tuh mobil di depan. Kalau perlu kasih pilihan ke Allah, jangan satu merek. Kasih pilihan ke Allah. Ya Allah nih mau yang mana nih? Sama warnanya. Itulah dia dream. Inilah dia dream. Mimpi. Dream, pray, action. Ini adalah satu dari trilogi. Jadi nanti ada dream, nanti ada pray, nanti ada action. Insya Allah. Saya tidak berharap saudara beli. Jadi saya tidak mengharapkan jemaah yang hadir di Masjid Istiqlal beli. Aneh gak mau. Antep juga pemirsa, jangan beli. Saudara jadi agen jualan. Nah iya dong, kalau jualan kan bisa gratis. Jangan pengen umroh, jualan umroh. Jadi saudara bisa gratis. Jangan cuma pengen haji plus, tapi jualan haji plus. Saudara datang ke Ustaz Tarmizi, Ustaz, kalau saya bawa sekian orang bisa berangkat? Bisa. Ente ke Tanah Suci, insya Allah dengan kerja ente bisa itu. Nah, jadi ente jangan cuma beli, dan saya tidak berharap ente beli, tapi ente menjadi agen. Agen apa? Baik itu agen fisiknya maupun agen isinya. Baik, kita doain buku ini ya. Dan ada lagi satu buku yang akan segera terbit. Ini dia yang nanti akan dikata pengantari oleh Syekh Al-Ghomidi. Ini namanya, nama kitabnya Al-Qa'idah Al-Mansuriyah. Ini buku belajar mulai dari huruf, belajar huruf sampai nanti ahkamu tajwid, disusun oleh Syekh Muhammad. Cuman Syekh Muhammad menghormati saya, dia namain Qa'idah Al-Mansuriyah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan acara launching ini menjadi bermanfaat buat Indonesia. Yang ini nih, ini pemirsa, ini Quran yang saya janjikan dulu ketika di Antv. Ya, ini Miracle Epen, The Guidance. Jadi kalau saudara mau belajar, ini seperti guru. Seperti guru, kan saya bilang kepada saudara, saudara cukup mendengar dari para syekh, nanti saudara bisa itu ngapal Quran. Tidak ada alasan sekarang tidak bisa belajar dan tidak ada guru, karena ini dia gurunya. Saudara kalau ngambil guru bayarnya bulanan, ini cuma sebulan aja, cuma sekali aja. Tabarakalladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Anda belum apal setel lagi. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Gitu. ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Insya Allah Pak, kalau saudara mau belajar insya Allah pasti bisa. Dan ini mudah-mudahan dengan niat kita nuntut ilmu, belinya mudah-mudahan menjadi sedekah kita karena Allah. Ya, jadi untuk menggunakan itu, Bapak Ibu bisa langsung menunjuk. Innal Saudara kalau belum apal tunjuk aja terus sampai capek nih saya gom ini. Kita kan bukan cuma yang hafal ya, tapi pengen enak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti suaranya bisa begitu, asal sering mendengar. Basharum mithluna wama anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Kenapa saya sepertinya bisa? Karena sering dengar. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wama 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Kita samain ya, sama enggak? Lain ternyata ya. Iya, tapi lumayan kan ya. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kita coba lagi. Beda nafas, emang beda nafas. Nggak bohong dah. Kita satu ayat pecah tiga, Ji. Kita sesak nafas, asma. Ini sehnya Masya Allah dilangsam satu. Tapi insya Allah kita bisa. Asal terus dengernya itu tidak sekali. Tapi 20 kali, 40 kali. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pesannya Kiai Hasan. Berdoa, pasti kita berdoa. Nah, ternyata mendoakan ini kita agak jarang. Doain enggak putra-putrinya Yusuf Mansur supaya pinter, hafal Quran. Nah, kalau nanya balik gimana? Situ nanya balik ke saya. Ustadz, doain enggak anak-anak saya? Doain enggak anak-anak kami? Demi Allah, Allah nih saksinya. Saya bawa terus ente punya diri, anak ente, keluarga ente, turun-turunan ente sampai akhir zaman di sujud akhir saya. Demi Allah, kalau enggak lolos karena saya lagi jadi imam, saya bayar di sujud sunnah saya. Enggak kebayar juga di sujud sunnah karena saya mungkin sibuk di mobil, di pengendaraan. Saya kalau doa tuh ya, saya panjangi betul. Allahumma ja'alni wa zaujati wa auladi wirda kumi kun hafiz Aisyah wa jami'a ahli dan semua keluarga saya wa ahlana fi daril Qur'an fi kulli makan fi kulli zaman wa durriyatahum wa ahlahum dan semua keluarga besar darul Qur'an. Nih struktur doa saya seperti itu dan nyaris seperti itu terus, nyaris saya bilang ya, nanti tinggal suitable. Mudah-mudahan ini bukan riya, bukan sum'ah. Dan untuk semua keluarga besar Darul Quran, di semua cabangnya, di semua tempatnya, untuk semua turunannya, untuk semua anak-anak hingga akhir zaman. Bahkan saya khususkan lagi wa talamidzana fi daril Quran fi kulli makan fi kulli zaman dan semua anak-anak santri kami ya Allah, di semua tempat, di semua cabang, di semua zaman nanti. Wa dzurriyyatahum wa alhum dan juga untuk turunan-turunan mereka dan keluarga-keluarga mereka. Artinya bila mana nanti santri-santri saya punya istri, udah diduan didoain sama saya. Tiru doanya. Kemudian saya labarin lagi. Wajami'a ashabina, dan semua sahabat-sahabat saya, wadhurriyatahum wa ahlahum, dan turunan-turunannya, keluarga-keluarganya sampai akhir zaman. Terus saya doain siapa lagi? Wasairul muslimina wal muslimat. Biasanya sebelum sairul muslimin, wajama'ati. Saya bilang gitu, dan buat jamaah saya. Terus baru deh lebarin selebar-lebarnya. Wasairul muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fi kulli makan fi kulli zaman wa dzurriyyatahum wa ahlahum. Wala lebar jatuh doa. Kalau enggak ingat di belakang ada makmum enggak mau bangun. Betul itu. Saya ngerasain kok. Saya naik begini nih ya, dari mulai dulu nih Sani Tarmizi naik nih. Karena dulu demen doain orang. Jadi saya tuh suka datang ke rumah orang, enggak punya duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya makanan enggak? Zaman dulu, Pak. Zaman sama-sama orang mengenal saya juga susah makan. Punya makanan enggak? Enggak ada, Suf. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tuh nenek-nenek begini tuh. Tetangga-tetangga begini nih, ini kan disetel nih di Antep. Dan saya bahaya bohong nih, karena ini disetel di Antep, diputer ulang. Kalau saya bohong, tetangga-tetangga saya pada komplain. Tapi demi Allah, enggak, inilah yang saya lakukan. Keliling. Ya Allah, mudah-mudahan ini makanan ada banyak. Terus doa. Terus nenek-nenek nanya dah, doa doang nih, enggak nganterin makanan gitu. Ya, saya jujur bilang, sementara itu dulu, dan itu lebih mahal daripada makanan, lebih mahal daripada duit. Tapi dasar orang-orang itu maunya cash, nggak mau doa, cash maunya. Jangan doain makanan lah, kirimin, gitu kan ya. Nah, akhirnya doa itu terasa lebih murah daripada makanan. Sekeliling tuh, saya datang ke teman saya yang punya utang lu ya? Iya, mau didoain nggak? Kan lu juga punya utang. Iya, lu doain gue doain lu. Kalau aneh doa belum tentu dikabul, tapi aneh doain ente, malaikat doain aneh. Gitu. Tadi tuh yang belum punya jodoh, mana yang perempuan? Yang perempuan dulu, perempuan. Yang belum punya jodoh. Oke. Okay. Laki-laki? Mana laki-laki? Oke, okay, gantian. Situ doain yang laki-laki. 5, 4, 3, 2, 1, berdoa mulai, silakan. Doain yang laki-laki. Yang laki-laki, doain yang perempuan. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Pemirsa yang di rumah, doain buat semua pemirsa yang lain. 5, 4, 3, 2, 1, mulai, silakan. Selipin kalau perlu. Jadikan salah satu di antara mereka jodoh saya. Ya nggak apa-apa, lumayan kan. Nanti caranya diatur oleh Allah. Saudara datang ke rumah kontrakan teman-teman sebelah kanan kiri, betul itu betul. Kemudian tanya sama dia, weh mau beli kontrakan ini nggak? Mau banget Ji. Ya sudah, angkat tangannya. Ya, muridnya Yusuf begini nih modelnya. Muridnya Yusuf Mansur begini nih modelnya. Udah cepetan angkat tangannya, udah doain gak? Kalau enggak gua sebelah nih. Iya dong, amin. Ente lihat, kelak mereka akan berterima kasih sama ente. Saya pernah didoain sama dia tuh. Jadi caranya dulu, Ustaz Agus, saya pengen punya mobil gimana? Saya datengin teman-teman yang pada punya mobil. Yang pada pengen punya mobil, yang pada pengen ganti mobil, saya datengin dan saya doain. Bener itu. Maka saya pernah pasang iklan di koran. Abis saya ngeliatkan orang-orang lain doanya begitu, doa bareng. Lah kita enggak aneh di doa bareng. Saya pasang iklan. Saya akan ada di sini. Siapa yang mau ikut didoain, sini mau datang. Padahal dulu saya belum dikenal. Tapi saya berani bertaruh, banyak orang butuh doa. Alhamdulillah, sepi, enggak ada orang. Ya enggak apa-apa, Allah tahu siapa yang bakalan didoain dan tidak kan, nggak apa-apa, lama-lama makin gede di TV akhirnya kemudian berjalan kan doa bareng.